بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selamat datang dan selamat berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, di salah satu taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita untuk hidayahnya, membimbing kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang diridhoinya. Kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini seperti biasanya pertemuan bulanan kita di masjid ini, kajian rutin bulanan di Masjid Nurus Salam. Dan pada kesempatan ini kita mengangkat tema beribadah tapi sia-sia. Tujuan manusia, bahkan jin dan manusia diciptakan di dunia ini, hakikatnya adalah untuk menegakkan ubudiyah, menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu dia tujuan penciptaan manusia. Bahkan alam semesta ini, langit tidak terkembang, bumi tidak menghampar dengan isinya, melainkan tujuannya adalah dalam rangka mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. Maka setiap kita hidup di dunia ini, hidup mengumpulkan bekal untuk akhirat. Mulai dari dia dilahirkan, lalu mulai dia mengenal Allah, kemudian mukallaf, dibebankan kepada dia taklif ibadah, sampai dia meninggal dunia, wafat, meninggalkan dunia fana ini. Semuanya adalah untuk berbekal, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, agar kelak di yaumil qiyamah dia memetik hasilnya, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, lalu masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika nanti manusia dibangkitkan setelah hari kiamat, lalu dibangkitkan dari alam barzah, kemudian dikumpulkan di mahsyar, lalu dihisab, ketika itulah nyata bagi kita siapa yang amalnya diterima dan siapa ibadahnya yang sia-sia. Adalah salafus saleh dahulu, mereka sangat takut ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menghabiskan umur kehidupan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berjihad, berjuang, berkorban untuk agama Allah. Namun mereka takut kalau-kalau amal soleh mereka itu tidak diterima. Manusia hari ini ibadah mereka sedikit, tapi mereka merasa aman, seolah-olah yakin ibadah mereka yang sedikit itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia perbedaan antara kita dengan salafus soleh. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57-61, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut terhadap Rabb mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka dengan suatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang menunaikan infak, sedekah dan zakat. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka wajilah, takut. Mereka beribadah, mereka salat, mereka beriman, mereka salat, mereka membayar zakat, tetapi hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka itu kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bergegas, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka senantiasa terdepan untuk melakukan kebaikan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menuturkan tentang ayat ini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an hadhihi al-ayah, tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang memberikan, berinfak apa yang dianugerahkan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Orang yang takut itu mereka beribadah tapi mereka takut. Humul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasruqun, apakah mereka orang-orang yang minum khamar atau orang-orang yang mencuri? Karena dosa mereka, mereka takut. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas siddiq, tidak demikian wahai putri as-siddiq, putri Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumun, mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yusallun, dan salat. Wa yatasaddaqun, bersedekah. Wahum yakhafuna an la yuqbala minhum, tapi mereka takut ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sifat orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu, orang-orang mukmin sejati, mereka takut ibadah mereka sia-sia. Dari sinilah wahai saudaraku, kita tahu betapa pentingnya kita membahas ini, urgensi tema yang kita angkat ini, agar kita berhati-hati sehingga amal ibadah yang telah kita laksanakan, harta yang telah kita infakkan, tenaga yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, tidak sia-sia kelak di hari kiamat. Sehingga tidak seperti fata morgana, kasarabim biqiyah. Jadi ada kelak di hari kiamat itu orang-orang amal ibadahnya itu seperti fata morgana, fata morgana yang di tengah padang pasir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang-orang yang haus mengira itu adalah air, lalu dia mendatanginya, dikiranya amalnya itu akan bermanfaat. Tatkala dia datang, ternyata itu hanyalah bayangan saja. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang amal ibadahnya kelak sia-sia. Dia haus, dia dahaga, kelak di hari kiamat semua kita membutuhkan amalnya. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya, tidak ayahnya, tidak ibunya, tidak anak, istri dan teman-temannya. Masing-masing tergantung amalannya. Ketika di saat dan kondisi dia sangat membutuhkan amalannya, amal ibadahnya seperti fata morgana. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, wajib kita memiliki rasa khawatir dan takut setiap amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain, takut dan khawatir terhadap diri mereka. Takut kalau-kalau amal mereka lenyap, sirna dan tidak berguna. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "La in a'lam anna Allah taqabbala minni rak'ataini ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Kalaulah aku tahu, kalaulah aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dua rakaat salatku saja, sungguh itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Begitu dia takutnya. Khawatir dia amal ibadah dia yang banyak itu tidak diterima. Kalau saja dia tahu hanya dua rakaat yang diterima, dia sudah sangat senang, bahkan lebih dia sukai daripada dunia seisinya. Siapa yang yakin dan siapa yang tahu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abi Mulaikah, tabi'in, telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, berguru kepada 30 orang sahabat Nabi. Dia berkata, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sahaba. Kulluhum, semuanya, yakhafun nifaqa ala nafsihi, semuanya khawatir kalau-kalau ada nifak pada diri mereka. Ma minhum min ahadin yaqul, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan, innahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwa keimanan mereka itu seperti keimanan Jibril dan Mikail, yang sudah tidak punya dosa lagi. Artinya mereka takut. Mereka tidak pernah menganggap iman mereka itu terbaik dan sempurna. Harusnya kita seperti itu juga. Orang ketika menganggap dirinya paling baik, sempurna, telah cukup, dia tidak berusaha untuk introspeksi diri. Dia tidak melihat lagi aib dan cacat dirinya. Ketika itulah amalnya nanti akan sia-sia. Nah, wahai saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslimat, hari ini insyaallah ta'ala saya akan sampaikan untuk kita semuanya orang-orang yang kelak di hari kiamat amalan mereka sia-sia, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta apa penyebab amalan mereka itu sia-sia dan tidak berguna. Yang pertama, wahai saudaraku, orang yang kelak kebaikan-kebaikan dia, amal solehnya tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti Fata Morgana, yaitu orang-orang yang melakukan syirkul akbar. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia membayar zakat, walaupun dia berinfak dengan hartanya yang baik, walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia, tapi kalau dia mati di atas syirkul akbar, dia melakukan syirik akbar, sebelum matinya dia tidak bertaubat, tidak meninggalkannya, maka amalannya akan sia-sia kelak di hari kiamat. Tidak berguna bagi dia kebaikan-kebaikan dia di dunia. Kenapa wahai saudara-saudari? Karena syirkul akbar adalah dosa paling besar yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali hamba tersebut taubat, meninggalkannya, memohon ampun sebelum dia wafat. Jika tidak, maka akan sia-sia semua perbuatannya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau asyrakta, jika engkau hai Muhammad dan para nabi-nabi asyrakta, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluk, la yahbatanna amaluka, akan sirna, akan lenyap, akan rusak, akan sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti termasuk orang yang merugi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkata demikian kepada manusia terbaik, pemimpin anak cucu Adam, pemimpin para nabi dan rasul, Allah tegaskan, jika engkau berbuat syirik ya Muhammad, semua amal ibadahmu lenyap dan engkau merugi. Apatah lagi kita, manusia yang lemah imannya, dangkal ilmunya. Maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin dan muslimat, mewaspadai setiap perbuatan syirik dengan segala jenis bentuknya. Syirkul akbar, seperti menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, untuk syaitan, untuk tempat-tempat keramat, untuk kuburan. Karena menyembelih hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat untuk selain Allah, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, bernazar kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya, seperti kepada orang yang telah mati, bergantung kepada syaitan, jin dan lain sebagainya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan syirkul akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Di dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا أَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kelak di hari kiamat, ketika dihisab, dikumpulkan manusia, lalu Allah datangkan amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan ini, amal baiknya dulu di dunia didatangkan. Kemudian apa kata Allah di hadapan mereka? فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Lalu amal mereka itu kami jadikan laksana debu yang berterbangan, tidak berguna, menjadi sia-sia. Jadi saudaraku, orang-orang kafir, musyrik, sekalipun dia berbuat baik, menyumbang untuk masjid dan lain sebagainya, maka Allah beri dia balasan sekedar di dunia saja, dapat pujian dan sanjungan dari manusia. Tetapi di akhirat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, semuanya itu sia-sia. Perumpamaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan kesyirikan itu seperti orang yang kehausan. Lalu ada sumber air. Dia ambil air itu dengan jari jemari terbuka begini. Tidak pernah dapat. Air itu akan jatuh di sela jari-jarinya. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka wajib kita mewaspadai segala bentuk perbuatan syirik, perkara terbesar yang merusak dan menghancurkan amal ibadah seseorang. Ada seorang musyrikin di zaman jahiliyah namanya Ibnu Jud'an. Dia ini terkenal baik, suka membantu orang-orang yang dalam kesulitan, mendamaikan orang yang berperang, menyambung silaturahim dan lain sebagainya, memberi minum orang yang butuh minum. Pokoknya baik, terkenal. Namanya Ibnu Jud'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya berjumpa dengan orang ini. Lalu ada sahabat yang bertanya ketika setelah Rasulullah menjadi nabi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an ini dulu dia berbuat baik di masa hidupnya, apakah itu tidak bermanfaat bagi dia?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tidak. Karena dia tidak pernah satu kali pun dalam kehidupan dia berkata, 'Allahummaghfirli, ya Allah ampuni aku.'" Karena dia kafir, bagaimana dia akan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Karena dia tidak pernah sekalipun dalam umur dia mengucapkan Allahummaghfirli. Karena dia tidak beriman kepada yaumul akhir, kepada hari berbangkit, kepada sorga dan juga kepada neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa kana minas sahabah, dan dia ini termasuk sahabat, bukan Abu Sa'id, lakin akan tetapi Abu Sa'id bin Abi Al-Fadalah. Qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jumi'an nasu yaumal qiyamah li yaumil la raiba fi." Ketika kelak dikumpulkan manusia di hari kiamat, di hari yang tidak ada keraguan padanya. Ai, maksudnya wahai saudariku di yaumil mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia, Anda, saya, kita semua ada di antara manusia tersebut. Bayangkan, dikumpulkan seluruh manusia. Nada munadin. Ketika itu, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan, terdengarlah seseorang menyeru. Terdengar seruan. Man kana asyraka fi amalihi amalahu lillahi ahada. Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirk. Terdengar seruan kepada manusia. Barang siapa yang dahulu menyekutukan Allah dalam amalannya untuk selain Allah, falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Silakan minta pahalanya dari selain Allah, itu di hari kiamat. Silakan minta pahalanya dari selain Allah. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, aghna syuraka'i 'ani syirk. Sesungguhnya Allah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sia-sia. Kepada siapa dia minta pahalanya? Semua makhluk ketika itu membutuhkan pahala. Tidak akan ada yang mau membagikannya. Bahkan kalau perlu orang meminta, mengharapkan syafaat, meminta pahala. Sekarang diperintahkan dia meminta kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk yang dahulu dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergilah orang dahulu yang menyembah jin dan syaitan, menemui jin dan syaitan. Jin dan syaitan yang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Maka pergilah orang ke batu, ke gua, semuanya berhala-berhala yang diikutinya. Maka dia sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang pertama. Orang yang amal ibadah kebaikannya kelak sia-sia di hari kiamat, yaitu orang yang melakukan syirkul akbar. Yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Ria. Capek dia membaca Al-Quran. Habis hartanya untuk bersedekah, berinfak. Waktunya untuk ibadah, sholat, tahajud, dan lain sebagainya. Tapi dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Atau karena mengharapkan tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Maka kelak di hari kiamat akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud. Ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Tanyakan pada diri kita, wahai saudariku, wahai saudaraku, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan Allah, keridhaan dan pahalanya, serta ampunannya, surganya, ataukah kita menginginkan dunia dan perhiasannya? Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wahum fiha la yubkhasun, kami akan tunaikan sesuai dengan amalan mereka di dunia itu. Kami akan berikan dunia dan perhiasannya. Jadi orang yang riya itu dia dapat. Pujian dan sanjungan manusia dia dapat. Tujuannya itu Allah berikan. Kalau memang itu tujuannya. Perhiasan dunia dia dapatkan. Tetapi apa kelak di hari kiamat? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi orang-orang itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat melainkan api neraka. Wahabita ma sana'u. Lenyaplah, sirnalah. Apa yang mereka amalkan, mereka perbuat. Fiha di dunia. Wa batilum makanu ya'malun. Batal. Ibadah-ibadah yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ayat ini peringatan bagi kita semua. Agar kita senantiasa memperbaiki niat kita dalam setiap ibadah kita. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Inna ahlar riya'i yu'tauna bihasanatihim fid dunya. Sesungguhnya ahlul riya, orang-orang yang riya, diberikan balasan kebaikannya di dunia. Wadhalika annahum la yuzlamuna naqira. Dan mereka tidak akan dizalimi, diberi kebaikannya. Man amila salihan iltimasat dunia sawma atau salatan atau tahajudan bil lail la ya'maluhu illa iltimasat dunia yaqulullahu ta'ala ufihi alladhi iltamasa fid dunia minal mathabah wa habita amaluhu alladhi kana ya'maluhu liltimasid dunia wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tafsir ayat ini, apa kata Ibnu Abbas? Orang-orang ahlu riya, yang riya itu diberi kebaikannya di dunia dan mereka tidak dizalimi. Barang siapa yang beramal soleh karena mengharapkan dunia, berpuasa misalnya, sholat, tahajud, atau ibadah yang lainnya, dia menginginkan dunia, pujian dan sanjungan manusia, misalnya belajar, mengajar agar disebut alim, disebut orang yang pandai, bersedekah, disebut orang yang dermawan, agar disebut orang dermawan, membaca Al-Quran, agar disebut dia ahli, qari, berjihad, agar disebut dia pemberani, mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, di dunia dia dapatkan. Adapun di akhirat, amalannya lenyap, bahkan ketahuilah wahai saudaraku, orang-orang ini, orang yang pertama dinyalakan api neraka untuk mereka. Kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Hadis yang sepatutnya membuat setiap kita merinding. Hadis ini tentang orang-orang yang tidak ikhlas beribadah ketika di dunia. Simak hadis ini dengan hati sebelum mendengarkannya dengan telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Anna Sufyan Al-Asbahi haddathahu annahu dakhala al-Madinata fa idza huwa bi rajulin qad istama'a alayhi an-nas. Fa qala man hadza? Fa qalu Abu Hurairah. Jadi Sufyan Al-Asbahi ini berkata bahwasanya dia datang ke kota Madinah. Lalu di Masjid Nabawi dilihatnya ada seseorang yang dikerumuni, dikelilingi oleh orang banyak, majelisnya. Lalu dia bertanya, siapa orang ini? Qalu Abu Hurairah. Itu adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadanautu minhu hatta qa'adtu baina yadayhi wa huwa yuhaddithun nas. Lalu majulah aku ke depan sampai aku duduk di hadapannya. Dan ketika itu dia sedang menyampaikan nasihat-nasihat kepada manusia, sedang mengisi kajian, menyampaikan ilmu. Falamma sakat wa khala, tatkala selesai dan dia tinggal sendiri, qultu lahu, aku berkata kepada Abu Hurairah, anshuduka bihaqqin wa bihaqqin, aku ingatkan engkau, aku bersumpah demi Allah agar engkau mau berbicara kepadaku. Lama haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu untuk menyampaikan kepadaku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab atau berkata, af'al la uhaddithannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqalnahu wa alimnahu, aqaltuhu wa alimtuhu. Baik, aku akan kerjakan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan langsung kepadaku. Aku mendengarnya, aku memahaminya, dan aku mengetahuinya. Abu Hurairah berkata, "Tsumma nashagha Abu Hurairah nashghatan." Kemudian tiba-tiba belum sempat berbicara lagi, tiba-tiba Abu Hurairah pingsan dan menggigil ketakutan. Sufyan Al-Asbahi ini menunggu, ada apa ini? Thumma afaq, kemudian sadar kembali Abu Hurairah. Lalu dia berkata lagi, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan aku mendengarnya serta memahaminya. Kemudian dia kembali pingsan, menggigil, ketakutan. Lalu sadar lagi. Lalu dia berkata lagi, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku di rumah ini. Dan ketika itu hanya ada aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang lain. Kemudian dia pingsan. Sampai akhirnya berulang-ulang seperti itu. Lalu akhirnya aku menyandarkan dia, fa asnadtuhu ala tawiyya. Thumma afaq. Kemudian aku sandarkan. Setelah dia sadar, duduk bersandar. Lalu dia kembali berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku. Anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdi bainahum. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, saat tiba waktu hisab, Allah turun menemui hambanya untuk memutuskan di antara mereka. Wa kullu ummatin jathiyah. Dan setiap umat akan datang kepada Allah Azza wa Jalla. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun jama'al Qur'an wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Dan yang pertama dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla untuk dihisab, itu orang yang hafal Al-Qur'an. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kemudian orang yang diberi harta yang banyak. Fa yaqulullahu lil qari. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlul Qur'an ini, orang yang hafal Qur'an, orang yang bagus bacaannya ini. Alam muallimak ma anzaltu ala rasuli? Bukankah aku yang mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada rasulku? Maksudnya Allah yang mengajarkan dia Al-Qur'an. Dia bisa Al-Qur'an, hafal ayat-ayat Allah, itu anugerah. Nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada dia. Lalu dia menjawab, qala bala. Benar wahai Rabb, wahai Tuhanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, famadza amilta fima alimta? Apa yang telah engkau perbuat? Apa yang telah engkau amalkan terhadap apa yang telah aku anugerahkan kepadamu? Qal kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Hamba itu menjawab dengan bangga, wahai Tuhanku, aku senantiasa menggunakan Al-Qur'an itu untuk salat malam. Aku baca dalam salat tahajud. Aku baca saat salat di siang hari. Aku senantiasa membacanya. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada dia, kazabta. Engkau bohong. Engkau dusta. La ilaha illallah. Ini rupanya yang membuat Abu Hurairah takut. Hadis ini sangat mengerikan. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga meriwayatkan hadis ini, setiap kali hendak menyampaikan hadis ini pingsan, ketakutan. Harusnya kita merasa itu. Berapa ayat yang setelah kita hafal, berapa banyak yang kita pelajari, kita berusaha memperbagus bacaannya. Untuk siapa? Untuk apa? Apa tujuannya? Lihat, Allah katakan kepada dia, orang yang mengaku bahwa dia menggunakan Al-Quran itu untuk mendekatkan diri kepada Allah siang dan malam, Allah katakan, kadzab, engkau bohong, engkau dusta. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innama hafizta au innama qara'ta liyuqala qari. Engkau membacanya, engkau menghafalnya agar engkau dikatakan ahli qari, orang yang hebat bacaannya, orang yang paling banyak hafalannya dan seterusnya, dan engkau telah mendapatkan itu ketika di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, khudhuh, seret dia, faghulluh, belenggu dia. Lalu diseretlah, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Sia-sia amalannya. Al-Qur'an yang dihafalnya, yang sering dibacanya, ketika dia tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, sanjungan, atau mengharapkan keuntungan-keuntungan dunia dari itu, maka sia-sia amalannya. Kemudian dipanggil pula orang yang banyak harta, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, alam uwassi alaik, bukankah aku telah lapangkan rezeki untukmu, aku limpahkan harta atasmu? Qala bala, benar wahai Rabb. Lalu apa yang engkau kerjakan dengan hartamu, apa yang engkau perbuat? Lalu dia pun menjawab, kata dia, kuntu asilur rahim wa atasaddaq, aku gunakan harta itu untuk silaturahim, aku gunakan untuk bersedekah, berinfak. Aku bangun masjid, aku bantu dakwah, aku bantu orang fakir dan miskin, orang-orang yang susah. Aku gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Lalu Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau melakukan itu agar engkau dikatakan dermawan, pemurah. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Lalu diperintahkan malaikat untuk menyeretnya, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga didatangkan lagi. Seorang yang pemberani, yang berjihad di jalan Allah. Di dunia dia sibuk berperang. Di mana ada jihad di jalan Allah, dia ikut. Dengan gagah berani. Dihadapkan kepada Allah. Allah ingatkan nikmat yang Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada dia. Dan dia menjawab, mengakuinya. Bala ya Rab. Lalu Allah tanyakan, apa yang engkau gunakan? Dengan apa engkau gunakan nikmat tersebut dan untuk apa? Lalu dia menjawab. Apa kata dia? Umirtu bil jihad fi sabilik, faqataltu hatta qutilt. Aku diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, wahai Tuhanku. Lalu aku berangkat jihad, berperang dengan gagah berani, sampai akhirnya aku terbunuh mati syahid. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Engkau pergi berperang agar disebut pemberani. Engkau pergi berperang agar disebut mati syahid. Dan engkau sudah mendapatkan gelar-gelar tersebut. Lalu diperintahkan malaikat untuk menyeretnya. Ini amalan-amalan yang paling utama. Hafal Al-Quran, berilmu, mempelajarinya, mengajarkannya. Orang yang kaya, kemudian pemberani. Tiga perkara ini, jika ada seseorang memilikinya, sudah cukup bagi dia kebahagiaan dunia. Ilmu agama, yaitu Al-Quran. Kemudian apa? Harta. Kemudian keberanian. Apalagi yang dibutuhkan oleh manusia? Tiga perkara ini dipunyai oleh seseorang, seolah-olah dia memiliki dunia seisinya. Tapi itu semua sia-sia jika ternyata semua itu dilakukannya karena mengharapkan pujian, sanjungan, atau keuntungan-keuntungan duniawi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita menjaga hati kita, memperbaikinya, berusahalah. Masalah ikhlas ini masalah yang berat, butuh perjuangan, butuh latihan. Dan jangan perturutkan hawa nafsu itu. Lawan terus. Memohon dan berlindung pada Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita ketahui. Karena riya itu sangat tersembunyi dan sangat halus. Kadang-kadang seseorang selesai dia beribadah, kadang ada harapannya untuk dipuji dan disanjung. Walaupun sebelumnya dia tidak mengharapkan itu. Begitu beratnya. Harus terus berjuang, berusaha, dan menyadari bahwa diri kita itu lemah. Lalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha kuat. Yang ketiga, orang-orang yang sia-sia amalannya kelak ketika di dunia. Orang-orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain, atau bersedekah namun menyakiti orang yang dia beri. Anda berinfak kepada orang miskin, orang yang susah, atau misalnya membantu untuk sekolah, masjid dan segala macam, tapi sering disebut-sebut, saya itu yang bangun itu, berinfak itu, disebut-sebut juga. Tersinggung sedikit, oh saya runtuhkan nanti masjidnya, saya yang bangun ini. Kadang ada orang seperti itu kan, batanya saya yang beli ini dan segala macam, disebut-sebut. Atau kadang memberi, dia menyakiti orang yang diberi dengan kata-kata atau sikap dia. Orang yang seperti ini tidak berguna kebaikannya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melarang kita merusak sedekah infak kita itu dengan menyebut-nyebutnya? Apa kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 264? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan juga dengan menyakiti orang yang engkau beri. Kalau memang kita tersinggung, tidak suka, ya diam saja. Kita kan tujuannya bukan untuk mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun masjid untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kita membangun madrasah, membantu orang miskin, fuqara, panti asuhan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Nah. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 262 Allah juga berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, fi sabilillah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah ini luas. Apa saja? untuk agama ini, infaknya itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Thumma la yuthbi'una ma anfaqu man awwala adza. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak iringi infaknya itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Ini dia yang benar. Ini dia sifat mukmin sejati. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang kelak di hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang kelak di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan berbicara dengan mereka karena Allah menghinakan mereka. Allah tidak memandang mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Bahkan Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu tiga kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-musbil. Yang pertama, orang yang isbal, yang berpakaian, pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Wal-mannan. Yang kedua, ini dia, orang yang menyebut-nyebut infaknya, sedekahnya, disebut-sebutnya. Yang ketiga, al-munafiq atau al-munfiq sil'atahu bil-halfil kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Tiga orang ini kelak di hari kiamat, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak memandang mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, orang yang amalannya sia-sia kelak di hari kiamat. Nah, ini banyak sekali kaum muslimin terjatuh dalam perkara ini. Na'udzubillah. Meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar itu memusnahkan amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan. Tetapi banyak orang yang lalai. Karena waktu sholat asar ini, waktu-waktu orang pulang kerja. Akhirnya lalai. Waktunya habis di jalan, pulang, akhirnya capek, letih dan lelah. Lalu akhirnya dia tinggalkan, dia anggap remeh. Atau kadang itu waktu tidur istirahat. Atau kadang waktu olahraga, sibuk main bola dan lain sebagainya. Orang nonton ke stadion itu, kadang-kadang kan belum lagi waktu asar dia udah masuk. Karena takut nanti tidak kebagian tempat dan segala macam. Akhirnya lewat sholat asar. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menekankan sholat asar ini harus dijaga baik-baik. Di dalam surah Al-Baqarah di akhir juz 2 itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala salawat. Jagalah, hafiz itu benar-benar menjaga, muhafadzah. Jagalah oleh kalian salat-salat kalian. Wassalatil wusta, dan salat yang tengah. Pertama Allah sebutkan jagalah salat secara umum. Kemudian Allah ingatkan secara khusus, yaitu salat yang tengah. Salat yang tengah maksudnya adalah salat asar. Karena dia antara zuhur, dia antara subuh dan zuhur, dan antara maghrib isya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Di dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, lenyaplah amalannya. Allahu akbar. Perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Dulu para sahabat, dulu salafus saleh, bagi mereka kehilangan keluarga, anak istri dan harta benda lebih baik bagi mereka daripada tidak sholat asar. Bayangkan, sampai seperti itu. Rela mereka kehilangan keluarga, harta daripada kehilangan sholat asar. Namun itu pula lah ibadah yang dilalaikan oleh banyak manusia. Mudah-mudahan kaum muslimin banyak yang mendengarkan kajian ini, baik melalui Radio Hidayah ataupun melalui Riau Channel dan Telaga Hati TV, sehingga mereka mendengarkan hadis ini yang barangkali sedikit sekali orang yang tahu. Hadis Buraidah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka lenyaplah amalannya. Dan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Bayangkan hadis yang barangkali tidak pernah didengar oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar, dan jarang yang menyampaikan, akhirnya membuat orang menganggap remeh masalah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, orang-orang yang kelak sia-sia amalannya, orang-orang yang lancang mendahului Allah. Mendahului Allah dalam masalah apa? Dalam masalah menghukumi hamba Allah. Kita ini sama-sama hamba Allah. Tidak berhak kita untuk menghukumi orang itu masuk neraka, masuk surga, kecuali ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh seenaknya kita mengatakan fulan kafir, tidak boleh. Kecuali ada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, bisa dipertanggungjawabkan, terang seperti terangnya matahari. Tidak boleh mengatakan fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Tidak. Itu bukan wewenang kita. Kita ini semuanya hamba. Kita yang akan dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang kelak sirna sia-sia amalannya, orang yang seperti ini salah satunya. Dengarkan dan simak hadis ini. Hadis dari Damdam bin Jaus Al-Yamami. Damdam, namanya Damdam, dengan bot Damdam, berkata, "Dakhaltu Masjid Al-Madinah fanadani syaikhun." Aku memasuki Masjid Madinah, maksudnya Masjid Nabi. Lalu tiba-tiba seorang syaikh memanggilku, "Ya Yamami," namanya Damdam Al-Yamami. "Wahai Yamami, ta'ala," kemari. "Wa ma'arifuhu," aku tidak kenal dia. Faqal, lalu syekh itu berkata kepadaku, "La taqulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu laka abada." Janganlah engkau katakan kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. "Wala yudkhilukallahu aljannata abada." Kalau itu engkau lakukan, dan jangan pula engkau katakan kepada seseorang bahwa Allah tidak memasukkan engkau ke surga selama-lamanya. Jadi orang itu memberi nasihat kepada Damdam, "Wahai Damdam, jangan pernah engkau katakan kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau engkau katakan, demi Allah, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga." Jangan engkau katakan seperti itu. Damdam yang heran, tidak kenal orang itu, lalu bertanya, "Waman anta yirhamukallah," siapa engkau semoga Allah merahmatimu? "Qala Abu Hurairah." Orang itu menjawab yang menasihati dia, "Aku adalah Abu Hurairah." Qal, Damdam berkata, "Inna hadhihi al-kalima yaquluha ahaduna li ba'di ahlihi idza ghadiba aw li zawjihi zawjatihi." Kalimat yang seperti ini kadang-kadang diucapkan oleh salah seorang kami ketika dia marah kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada orang lain, kata Damdam. Jadi kadang-kadang orang saking marahnya, dilaknatnya, "Terlaknat engkau. Masuk neraka nanti." Kata-kata laknat seperti itu. Nah, Abu Hurairah menasihati, apa kata Damdam? "Kalimat seperti ini diucapkan oleh salah seorang dari kami kalau dia marah, baik kepada anaknya atau kepada istrinya." Kebiasaan orang zaman dahulu rupanya masih ada ketika itu. Dinasihati oleh Abu Hurairah. Qal, Abu Hurairah berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulaini kana fi bani Israel mutahabbaini." Dulu di zaman Bani Israel ada dua orang laki-laki yang saling mencintai, bersahabat. Si A dan si B saling bersahabat, saling mencintai. "Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akharu ka'annahu yaqulu muznib." Yang satu rajin ibadah, yang satu lagi tergelincir melakukan dosa. Manusia. Kadang-kadang kan kita dalam sehari-hari kita lihat juga, karena kita mungkin rajin mengaji, rajin sholat jamaah, kita udah merasa hebat pula kan. Nampak orang ini tergelincir melakukan dosa kan? Ah, karena kesombongan kita merasa kita ujub bangga dengan diri kita, kita rendahkan, kita nilai pula. Oh ini udahlah, lah tamat lah tuh. Apanya yang tamat? Nah, kita lanjutkan hadisnya. Faja'ala yaqul uqassir amma anta fi. Lalu orang yang tergelincir dosa ini pun merasa dia rendah di hadapan temannya itu. Aku ini orang yang lalai daripada apa yang engkau perbuat wahai saudaraku. Lalu dia berkata, khallini wa rabbi, biarkan aku bersama Rabbku. Qal hatta wajadahu yawman ala dhammin ista'zamahu, sampai suatu ketika temannya yang rajin ibadah ini mendapati temannya itu melakukan dosa dan dia anggap itu dosa yang sangat besar. Jumpa dia, kawannya ini berbuat dosa. Salah. Nah, dengarkan, ini luar biasa hadisnya. Faqal, cukup, hentikan. Jangan lakukan dosa. Apa kata orang itu? Biarkan saya dengan Rob saya. Biarkan saya dengan Rob saya. Cukup, jangan lakukan lagi, biarkan saya. Jadi kadang-kadang orang berbuat dosa dan maksiat itu seperti itu, wahai saudaraku. Dinasihati ngeyel. Biarlah insya Allah nanti saya tobat. Karena sering seperti itu kan, biarlah. Pokoknya kamu jangan urus diri saya, pokoknya saya nanti akan taubat. Nah, karena sering melihat seperti itu, akhirnya setelah seperti itu, karena sering seperti itu, kawannya yang rajin beribadah ini berkata kepada dia, wallahi la yaghfirullahu laka abada, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu lagi selama-lamanya. Wala yudkhilakallahul jannata abada, dan Allah tidak akan masukkan kamu ke surga selama-lamanya. Kadang-kadang kan kita lihat orang itu, udah kita ingatkan masih juga bandel. Sudah kita ajak, tidak juga mau. Akhirnya kadang-kadang orang cepat putus asa, bosan. Maka terlontar kata-kata yang tidak pantas itu. Nah. Faqal, faba'athallahu ilaihi ma malaka, maka Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus kepada mereka malaikat maut, faqabadu arwahahuma, lalu malaikat maut mencabut nyawa keduanya. Diwafatkan oleh Allah dua orang ini. Fajtama'a indah. Lalu keduanya bertemu di hadapan Allah. Sudah mati. Bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah kepada orang yang berdosa? Faqala lil muznib. Allah berfirman kepada orang yang berdosa. Udkhulil jannata birahmati. Masuklah engkau ke dalam sorgaku dengan rahmatku. Allahu Akbar. Jangan pernah menghinakan orang yang berbuat dosa. Boleh kita benci dia karena dosanya. Boleh kita membenci maksiatnya. Nasihati dia. Tapi jangan vonis dia seperti itu. Kita tidak pernah tahu barangkali. Allah gerakkan hati dia setelah itu untuk bertobat. Setelah kita hinakan dan kita lecehkan. Bertobat dia dengan taubat nasuha. Allah terima. Habis dosa dia. Karena orang yang bertobat itu, taubat nasuha, bersih seperti kembali dilahirkan oleh ibunya. Sementara kita masih bergelimang dosa dan maksiat. Jadi tidak boleh dihinakan, dilecehkan. Bahkan kalau perlu dirangkul, dia diajak dengan cara yang baik. Barangkali itu pula makna hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat yang seringkali mabuk dan dicambuk oleh Rasulullah karena mabuk. Dia mabuk, hukum Allah harus ditegakkan. Tapi tidak boleh menghinakan dan melecehkan dia. Sampai akhirnya suatu ketika ketahuan lagi dia mabuk, dicambuk. Lalu Umar mencela dia. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Mahlan ya Umar. Tahan wahai Umar. Innila a'lam. Sesungguhnya aku tahu. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Orang ini, walaupun dia tergelincir berbuat dosa, minum khamar, tapi sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat. Dia tetap dihukum karena salahnya. Hukum tetap ditegakkan. Tapi tidak boleh dihinakan, dilecehkan. Sampai seperti itu. Nah, Allah katakan kepada orang yang berbuat dosa ini, masuk surga engkau dengan rahmatku. Lalu Allah katakan kepada orang yang satu lagi, orang yang ahli ibadah yang menghukumi saudaranya tadi, atastati'u an tahdhara ala abdi rahmati, apakah sanggup engkau menghalangi rahmatku kepada hambaku? Allah katakan kepada orang tadi, apakah bisa engkau menghalangi rahmatku untuk hambaku itu? La ya Rab, tidak bisa wahai Rab. Lalu Allah katakan, idhabu bihi ilan nar. Wahai para malaikat-malaikatku, bawa dia ke dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnah. Perhatikan wahai saudaraku, sangat berat masalah ini. Jadi hapuskan ujub, rasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Senantiasalah merasa bahwa apa yang telah kita perbuat belum cukup untuk bekal kita menuju akhirat. Takutlah selalu kalau amal ibadah kita itu sia-sia di hadapan Allah, sehingga kita tidak memandang remeh orang lain. Lihat sahabat yang terjerumus berbuat dosa zina, lalu dia dirajam, dihukum, dia sudah tobat, dirajam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang terkena percikan darahnya, lalu mencela dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Khalid, tahan ucapanmu wahai Khalid. Laqad tabat, dia telah bertaubat. Kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah ini, akan cukup taubatnya itu. Subhanallah. Jadi tidak boleh kita menghina, melecehkan orang-orang yang berbuat dosa itu. Bahkan dengan menghina dan melecehkan itu membuat dia semakin jauh dari jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, yang keenam, dari orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya, berlanjut dari tadi, yaitu orang-orang yang ujub, yang ujub terhadap amal ibadahnya. Ibnul Mubarak menjelaskan apa itu ujub. Ujub itu dari kalimat kita kan ada bahasa Indonesia ta'ajub. Ta'ajub itu dari bahasa Arab, dari ta'ajaba ya ta'ajubu, ta'ajuban, ta'ajub, bangga, heran, kagum. Itu ta'ajub itu kan kekaguman. Nah, ujub dari situ, rasa kagum. Apa kata Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama salaf? Antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Ujub itu, engkau melihat sesuatu yang ada pada dirimu, tidak ada pada diri orang lain. Ha, itu dia ujub. Engkau melihat sesuatu yang ada pada dirimu, tidak ada pada diri orang lain. Itu ujub. Ujub bisa jadi dalam urusan dunia. Kita lihat harta kita, lalu kita bangga, kita lihat orang lain, tidak ada sama dia. Kita punya. Ujub dalam dunia. Ujub bisa jadi dalam penampilan fisik. Kita lihat bercermin diri kita, lalu kita lihat orang lain, ada ujub kita. Ujub juga bisa datang dalam ibadah, urusan akhirat. Kita lihat sholat kita, lalu kita lihat kawan kita sering terlambat. Kita tidak pernah melihat dia sholat tahajud. Kita lihat jarang membaca Al-Quran. Kita lihat jarang dia berzikir, jarang berinfak dan bersedekah. Lalu kita lihat diri kita. Kita punya semua itu. Lalu kita anggap dia tidak punya. Padahal kita tidak tahu apa yang dikerjakannya di rumah, di belakang kita. Kita tidak pernah tahu. Lalu ujub. Kita anggap orang itu tidak punya apa yang kita punya. Ini dia ujub. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bisa jadi seseorang melakukan ketaatan, lalu dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga dia menganggap dia berhak untuk dipuji, disanjung, dan dia berhak untuk mendapatkan pahala yang besar, lalu memandang remeh orang lain yang ibadahnya tidak seperti dia. Dan ujub ini dampak-dampaknya sangat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, saudariku, ingatkah Anda kisah perang Hunain? Perang Hunain yang Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. Ketika itu pasukan kaum muslimin sangat banyak, lebih dari 10.000 pasukan. Untuk di zaman itu mengumpulkan 10.000 pasukan itu udah luar biasa itu. Kaum muslimin pasukannya lebih dari 10.000 orang berangkat untuk menyerang kaum musyrikin di Taif. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di surah Taubah. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Ingatlah di hari perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian ujub, kagum, ta'jub terhadap diri kalian. Lalu ketika itu banyak kaum muslimin yang berkata, hari ini kita tidak akan kalah lagi. Lihat banyak ini, hebat kan, gagah. Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita. Namun apa kata Allah? Ketika kaum muslimin berkata, hari ini kita tidak akan kalah lagi karena kita banyak. Apa kata Allah? Wa yauma hunainin idz a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah di perang Hunain ketika jumlah kalian sangat banyak membuat kalian kagum, ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardh. Bumi yang luas ini serasa sempit bagi kalian ketika itu. Bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, dan kalian kocar-kacir lari dari medan perang. Jadi Allah berikan pelajaran. Waktu itu wahai saudaraku, jumlah yang banyak itu kaum muslimin, mereka lalai dan lengah karena merasa tidak akan kalah lagi. Ternyata orang-orang musyrikin sudah menyiapkan jebakan. Apa jebakannya? Ada satu jalan lembah menuju tempat orang-orang kafir itu harus lewat lembah tersebut. Dan lembah tersebut kalau kita sudah sampai di ujung lembah itu, di bagian yang dalamnya, itu tidak terlihat lagi, tenggelam. Di kanan dan di kirinya gunung-gunung batu. Dan waktu itu subuh, suasana masih gelap. Lewatlah kaum muslimin di sana, ternyata di kiri kanan gunung itu orang-orang musyrikin sudah siap dengan panah dan lain sebagainya. Dalam kegelapan, kemudian dari depan mereka juga dihadang. Jadi ketika mendapatkan serangan mendadak dari depan, kemudian dari atas kanan, atas kiri, batu-batu dijatuhkan, kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Saking banyaknya mereka dan lembah itu sempit. Yang di depan lari ke belakang yang di belakang tidak tahu apa-apa, bertabrakanlah pasukan itu. Onta-onta, kuda-kuda, ada yang terinjak dan lain sebagainya. Kocar-kacir, mereka lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali segelintir sahabat-sahabat. Bayangkan, itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujub tadi. Sampai akhirnya, yang hebatnya lagi wahai saudara-saudari kaum muslimin, di saat manusia lari itu tinggal sedikit lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah berteriak kepada orang-orang musyrikin. Ana Muhammad, ana Nabi, wala kadzib. Akulah Muhammad, akulah Nabi, tidak dusta. Padahal ketika itu kaum muslimin tidak ada, lari sedikit tinggal. Yang dicarikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menceritakan sebagian sahabat yang tersisa berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Abbas untuk berteriak dengan suaranya yang lantang. Karena terkenal suaranya lantang, berteriak dia dipanggilnya. Ya lil muhajirin wa ya lil ansar. Kemudian disebutkan dipanggil lagi wa ya ashabus syajarah, ashabul bai'ah. Satu-satu bersahutan suara terdengar lalu mengumpul kembali di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan itu akibat ujub. Nah, di dunia bisa seperti itu ujub, apalagi kalau orang ujub dalam ibadah akan merusak amal dia kelak di yaumil qiyamah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun munjiyat wa salasun muhlikat." Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan. Tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan. Fa ammal munjiyat. Adapun perkara, tiga perkara yang menyelamatkan itu adalah fa khasyatullahi fi sirri wa alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah ketika sendiri maupun di hadapan halayak ramai. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik ketika miskin maupun kaya. Hadis ini sahih, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini anjuran untuk hidup tidak foya-foya dan berlebihan, walaupun kita seorang yang kaya. Apalagi orang miskin. Wal-adlu fil-ghadab wal-ridha. Dan yang ketiga, tetap berlaku adil, baik ketika marah maupun ketika ridha. Orang ketika ridho, rela, dalam keadaan tidak marah, mungkin bisa berlaku adil. Tapi ketika marah, kadang-kadang marah membutakan mata orang, sehingga dia menilai tidak adil lagi. Saking marahnya, dia lupa kebaikan-kebaikan orang itu. Buruk saja nampak. Akhirnya dia bersikap tidak adil terhadap seseorang. Tiga perkara yang menyelamatkan, takut kepada Allah ketika sendiri maupun di hadapan manusia. Yang kedua, hidup sederhana, baik ketika miskin maupun kaya. Yang ketiga, bersikap adil, baik ketika saat marah maupun saat ridho. Ammal muhlikat. Adapun tiga perkara yang membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun muta. Orang yang kaya, orang yang pelit ditaati. Yang pertama yang membinasakan itu orang pelit tapi ditaati, dipatuhi. Ini bisa merusak, membinasakan. Wa hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap diri sendiri. Wa hiya ashadduhunna, dan itu yang paling parah dan paling mengerikan. Jadi tiga perkara yang membinasakan itu, orang pelit yang dipatuhi, kemudian yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang kepada diri sendiri. Wa hiya ashadduhunna, dan itu yang paling dahsyat dan mengerikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada Allah menghukum langsung orang di dunia karena ujubnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah? Bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu. Ketika ada seseorang yang kaya berjalan di muka bumi, dia merasa kagum dengan jubah yang dia pakai, perhiasan yang dia kenakan, dan rambut dia yang kelimis yang dia sisir. Kagum dengan penampilan diri dia. Ketika dia sedang berjalan itu, idh khasafallahu bihi wa huwa yatajaljalu ilai ila yaumil qiyamah. Lalu Allah tenggelamkan dia di perut bumi. Entah terjadi longsor, entah terbelah bumi. Yang penting Rasulullah katakan, Allah tenggelamkan dia di dalam tanah. Dan dia seperti itu, bergelimang tanah itu, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kesombongan, kekaguman. Ijab itu bibit kesombongan. Kalau orang sudah kagum kepada diri dia, maka akan mulai muncul kesombongan. Kalau sudah seperti itu, kebenaran pun akan ditolak. Orang sombong tidak akan mau menerima nasihat maupun menerima kebenaran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengobati ujub ini? Bagaimana cara mengobati ujub? Yang pertama, kiat untuk mengobati ujub, karena ini yang paling banyak kita dapati di tengah masyarakat kita, bahkan pada diri kita sendiri, kita sering merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Cara mengobati ujub yang pertama, yaitu sering-sering mengingat bahwasanya yang memberi nikmat kepada kita itu hanyalah Allah semata. Kita bisa beribadah itu karena Allah memberi hidayah. Kita bisa bersedekah karena Allah yang memberikannya. Pokoknya semua yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita, tapi itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini miskin, tidak punya apa-apa. Kita terlahir, lihat, kita lahir lemah. Jangankan untuk berlari, berdiri pun kita tidak sanggup. Kita terlahir bodoh, tidak bisa baca tulis, tidak mengerti dan tidak paham, tidak bisa berbicara, lemah. Bahkan kita lahir tidak punya apa-apa, tidak punya sehelai benang pun. Lalu Allah anugerahkan sedikit demi sedikit semua yang kita miliki setelah besar. Kemudian, lalu kita melupakan nikmat Allah itu, menganggap itu dari diri kita. Lihat Korun, Allah tenggelamkan karena kesombongan dia juga, karena ujub, bangga terhadap kekayaan yang dia dapat, lalu dia melupakan Allah Azza wa Jalla. Allah tenggelamkan dia di perut bumi. Ini yang pertama. Senantiasa mengingat apa yang kita miliki itu semuanya adalah pemberian Allah. Allah berfirman, walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahad. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepada salah seorang kalian, tidak ada satupun yang bisa mensucikan dirinya. Anda tidak bisa sholat, Anda tidak bisa membayar zakat, Anda tidak bisa sembah sujud kepada Allah, melainkan karena anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat Al-Quran juga, di surat Al-Hujurat, Allah jelaskan juga, Allah lah yang menjadikan kita itu mencintai keimanan dan membenci kefasikan. Apa kata Allah? Walakinnahu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah, dialah yang menjadikan di hati kalian itu kalian mencintai keimanan. dan dijadikan oleh Allah perhiasan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian itu tidak suka, benci kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat. Berarti semuanya itu anugerah Allah. Untuk apa sombong kita? Nah, untuk apa ujub? Kita tidak punya apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua. Ketahuilah, betapapun hebatnya iman Anda, dalamnya ilmu Anda, banyaknya ibadah Anda, Anda tidak pernah sampai kepada derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak pernah sampai kepada martabah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Tidak. Lalu apa yang membuat kita ujub kepada diri kita? Maka sering-sering kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang ketiga, tanamkan pada diri kita bahwa acuan, barometer atau tolak ukur seseorang itu adalah bagaimana dia mengakhiri kehidupannya, al-khatimah, penutup kehidupannya, bukan masalah banyaknya dia beribadah atau sedikitnya ketika dia hidup. Yang menjadi penilaian bahwa dia selamat atau tidaknya, bagus atau tidaknya ketika dia mati, apakah dia husnul khatimah atau malah su'ul khatimah, itu yang menjadi tolak ukur. Karena kalau sudah mati, berarti kan sudah selesai ibadah dia, tinggal lagi pembalasan. Ketika itu orang akan bisa terlihat mudah-mudahan dia baik atau tidaknya. Jadi standar itu bukan saat dia beribadah itu, tapi bagaimana dia ketika dia mati. Abdullah bin Mas'ud, di dalam hadis yang masyhur sekali, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah." Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli sorga, "Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli sorga sehingga jarak dia dengan sorga itu tinggal satu hasta atau satu ba'. Jadi rajin dia beribadah, orang melihat dia takjub, Allahu Akbar. Sampai-sampai orang menilai ini sudah calon penghuni sorga ini. Itu kan penilaian manusia. Yang menilai adalah Allahu Azza wa Jalla. Dia yang akan menghisab. Nah, lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayasbiqu alaihi alkitab. Ternyata takdir Allah di Lauhil Mahfuz telah mendahului dia bahwa dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Lalu di akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahli nar, berubah hidupnya, beramal dengan amalan ahli nar, dengan amalan penghuni neraka, lalu mati di atas itu. Fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam neraka. Lihat, berarti amal ibadah dia itu bukan itu yang tolak ukur. Ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'a wa ba'." Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian ada pula yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, dosa, apalagi yang belum dia kerjakan, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta lagi. Orang yang sudah berkubang dengan dosa dan maksiat sehingga orang di dunia menilai dia ini sudah tidak selamat lagi ini. Banyak orang akan menilai dia seperti itu. Fayasbiqu alaihi alkitab annahu min ahli aljannah. Ternyata di dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat bahwa dia termasuk penghuni surga. Tobat dia di akhir hayatnya. Faya'malu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Tobat dia perbaiki diri di akhir hayat, beramal dengan amalan ahli surga, wafat di atas itu, masuk dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jangan pernah bangga dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan, karena bukan itu standarnya. Standarnya nanti ketika Anda wafat. Kiat yang keempat. Kiat yang keempat, cobalah pikirkan dan renungkan. Apakah sudah ada jaminan bahwa diri kita itu akan selamat? Nah ini, apa jaminannya? Apa sudah tahu kita? Ada perjanjian dengan Allah bahwa kita itu akan selamat dan termasuk penghuni sorga? Kita tidak pernah tahu. Maka kalau kita tidak pernah tahu bahwa kita ada jaminan atau tidak, maka tidak pantas kita untuk membanggakan diri kita. Yang terakhir, ini yang kiat-kiat sudah selesai. Kemudian orang-orang, kita lanjutkan yang keberapa lagi tadi dari orang-orang yang sia-sia amalannya? Ketujuh ya. Dan ini kita jadikan yang terakhir. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib mengatakan, perusak-perusak amalan itu sangat banyak. Yang bisa membuat amalan sia-sia itu sangat banyak. Dan beliau menyebutkan beberapa di antaranya. Dan ini kita jadikan yang terakhir dari orang-orang yang sia-sia amalannya kelak di hari kiamat, yaitu keberanian berbuat maksiat ketika seorang diri. Berani berbuat maksiat ketika seorang diri lebih besar bahayanya daripada dia bermaksiat di hadapan orang. Kenapa? Karena orang, kalau dia di hadapan orang berbuat baik, malu berbuat dosa dan maksiat, lalu di belakang orang berani dia berbuat dosa dan maksiat, berarti di mana dia letakkan Allah? Nah ini, di mana dia letakkan Allah? Di hadapan manusia takut dia berbuat maksiat, takut apa? Nampak oleh manusia. Memangnya kalau dia sendiri tidak terlihat oleh Allah? Di hadapan manusia dia takut berbuat dosa. Kalau ditanya kenapa? Malu saya nanti apa kata orang. Nah, saya sudah mengaji, saya begini, tergelincir berbuat dosa. Apa kata orang nanti? Ketika sendiri, apa dia tidak malu kepada Allah? Apa yang akan dikatakan Allah kepada dia kelak di hari kiamat? Tidak pernah terpikir seperti itu. Makanya orang yang malu kepada manusia berbuat dosa, lalu ketika seorang diri berani dia lancang berbuat dosa, lebih besar lagi dosanya. Bahkan itu mirip dengan kesyirikan jadinya. Dia takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ada sebuah hadis. Hadis ini hadis Thauban radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amthal jibali tahamati bidha. Sungguh aku tahu, kata Nabi yang mulia, sungguh aku tahu ada nanti beberapa orang dari umatku, ada orang-orang dari umatku yang datang di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sebesar gunung Tahamah. Gunung yang sangat besar di Yaman sana, sangat besar. Datang di hari kiamat membawa sholat, puasa, zakat, baca Quran, segala macamnya, pahala, ibadahnya banyak. Bangga dengan ibadahnya itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mantura. Lalu amal ibadah dia yang sebesar gunung itu, Allah jadikan laksana debu-debu yang berterbangan. Ya Allah, ada apa? Kenapa? Kok bisa sia-sia? Apa yang telah dia perbuat? Kenapa sampai amal ibadah dia yang sebanyak gunung itu tidak lagi berguna bagi dia di hari kiamat? Kemudian Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, an lanakuna minhum wa nahnu na'lam. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami sifat-sifat mereka, jelaskan ciri-ciri mereka, agar kami tidak termasuk seperti mereka. Jadi sahabat takut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuzuna min al-laili kama ta'khuzun walakinnahum. Adapun mereka itu adalah termasuk saudara-saudara kalian juga, orang Islam juga, dari kulit kalian juga. Mereka melakukan salat malam juga seperti yang kalian lakukan. Jadi mereka salat juga seperti para sahabat salat. Walakinnahum aqwam. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang. Idza khalau bi maharimillah intahaquha. Apabila mereka seorang diri, saat mereka berkhulwat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Jadi seolah-olah mereka ini tidak lagi meyakini bahwa Allah melihat, menyaksikan dan mendengar mereka. Lalu dengan lancang mereka berbuat maksiat ketika mereka berkhulwat atau seorang diri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana dosa ketika berkhulwat menghancurkan dan membinasakan, begitu juga ibadah ketika seorang diri menyelamatkan. Maka banyak pujian-pujian, keutamaan-keutamaan orang yang beribadah ketika seorang diri. Besar keutamaannya. Karena beribadah di hadapan orang itu mudah, motivasi banyak. Tapi saat Anda sendiri di rumah, orang semua tidur, lelap, tidak ada siapa-siapa. Anda bangun, beribadah, menangis, memohon, berzikir, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, itu susah. Lalu membaca Al-Quran seorang diri, tidak ada siapa-siapa. Apa motivasinya kalau bukan? Karena Allah Azza wa Jalla. Makanya pahalanya besar. Mendapat naungan kelak di hari kiamat, ketika tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga, dosa ketika sendiri, juga membinasakan dan menghancurkan. Kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sahnun, salah seorang imam dalam madhab maliki, ulama kaum muslimin berkata, iyaka an takuna aduwan li iblisi fil alaniya sadiqan lahu fis sir. Janganlah kamu menjadi musuh bagi iblis di hadapan manusia, lalu menjadi sahabat iblis ketika engkau seorang diri. La ilaha illallah. Ini nasihat yang dalam sekali. Jangan kamu menjadi musuh iblis di hadapan manusia, lalu ketika seorang diri menjadi sahabat bagi iblis. Kata-kata yang patut dicatat dengan tinta emas. Kalau kita ke seorang diri, teringat kita untuk tergerak hati kita, dibisikkan oleh syaitan untuk berbuat maksiat, ingat, kalau kita lakukan kita menjadi sahabat, sahabat iblis. Sementara Allah memerintahkan kita untuk menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah iblis itu sebagai musuh. Ulama yang lain yaitu Wuhaib Ibnul Ward berkata, ittaqillah an yakunallaha ahwanan nazirina ilaika. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan sampai engkau jadikan Allah itu orang yang paling hina yang melihat kepadamu. Karena perbuatan maksiat kita. Kita tidak pantas berbuat maksiat di hadapan manusia. Lantas kenapa kita lakukan seolah-olah kita mengatakan pantas berbuat maksiat di hadapan Allah. Itu merendahkan dan melecehkan. Oleh karena itu dosa yang seperti itu menghancurkan dan membinasakan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, masih banyak sebenarnya lagi ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang membuat ibadah sia-sia. Saya sebutkan saja secara ringkas satu persatu, di antaranya seperti ghibah, ya, menzalimi manusia, menzalimi hartanya, nyawanya, kemudian juga secara fisik kehormatannya, kemudian menggunjing, menggibah, semuanya itu juga menyebabkan amal ibadah seseorang di hari kiamat akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan, saya kemarin berusaha mencari tulisan khusus dalam masalah ini, menghimpun, saya belum dapatkan. Dan akhirnya saya kumpulkan beberapa hadis, kemudian saya minta bantuan juga kepada Syekh Abdul Hasan carikan hadis-hadis seputar itu. Dan beliau bantu juga, alhamdulillah, terkumpul beberapa hadis-hadis. Tapi tidak semuanya bisa saya bacakan, karena keterbatasan waktu kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya-jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita menjaga ibadah kita sehingga tidak sia-sia kelak di hari kiamat. Seseorang yang beramal soleh, yang mengharapkan Allah menerima amalannya, namun juga berharap dengan amalannya itu kehidupan dunianya yang juga bisa baik, apakah termasuk ibadah yang sia-sia? Ibadah, wahai saudaraku, harus murni, harus ikhlas mengharapkan akhirat, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita selipkan tujuan-tujuan duniawi. Memang harus kita murnikan niat kita untuk Allah Azza wa Jalla. Ada orang kadang-kadang kan memotivasi, untuk memotivasi bersedekah, lalu dimotivasilah kalau bersedekah nanti bisa jadi kaya. Sebenarnya efek lainnya akhirnya orang bersedekah dengan niat supaya dapat kaya. Seharusnya yang dikedepankan itu adalah dibiasakan seseorang itu untuk berinfak, bersedekah, beribadah mengharapkan balasan berlipat ganda dari Allah di akhirat. Adapun di dunia ini fana. Jika Allah berikan kebaikan di dunia, alhamdulillah. Jika tidak, di akhiratlah kita harapkan kebaikan itu. Jadi jangan selipkan di hatimu ketika hendak beribadah. Ada orang pergi haji, tujuannya apa? Kalau pergi haji itu lancar rezeki. Nah, itu juga tidak boleh. Walaupun ada misalnya sebagian hadis-hadis dalil-dalil menunjukkan Allah mudahkan rezeki, tapi bukan itu tujuan. Itu salah satu hikmahnya, tapi tujuan kita tidak boleh itu. Orang yang bersedekah Allah gantikan. Anfik ya Bilal. Kata Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal bersedekah, berinfaklah. Wala takhaf al-faqar. Wala takhaf al-ikhlal min zil arsh. Jangan takut kekurangan dari pemberian Allah yang memiliki arsh. Maksudnya bukan tujuannya itu, tetapi kita harus tetap tujuan kita adalah Allah. Namun kalau kita ikhlas, Allah akan gantikan. Nah, di dalam hadis yang sahih, hadis tentang niat, hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu, hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah berikan dua contoh. Nah, dua contoh itu sama-sama murni, tidak ada setengah-setengahnya. Yang pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang dia hijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang dia dapatkan hanya sebatas niatnya itu. Karena ada dahulu sebagian orang itu pergi ke Madinah, hijrahnya ada karena perniagaan, dia hijrah juga. Tapi ada juga karena wanita yang ingin dinikahinya. Jadi murnikan amal ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala agar dia tidak sia-sia. Kalau kita zikir pakai tasbih, apakah termasuk bid'ah ustaz? Saudaraku, siapa yang mengajarkan kita bacaan zikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita bilangan zikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencontohkan cara berzikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada satu saja hadis? Apakah ada satu saja hadis yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan biji-biji tasbih itu untuk berzikir? Tidak akan pernah ada. Padahal beliau yang mengajarkan, mulai dari bentuk bacaan, bilangan, cara berzikir, kapan dibacanya, itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Rasulullah tidak ajarkan pula itu. Kalau memang seandainya itu baik, penting, berguna, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ingatkan. Mungkin akan ada yang membantah, ustaz, barangkali di zaman Rasulullah tidak ada biji-biji tasbih. Salah. Orang Buddha, orang Hindu itu lebih dahulu daripada Islam. Mereka menggunakan tasbih juga, biji-biji itu, yang model itu sudah ada. Dan mereka lebih dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sudah terjadi hubungan dagang itu antara orang Arab dengan, kan ada jalur sutra daerah Persia itu, dari Irak kemudian tembus ke Afgan, Persia, Afgan, dan terus sampai ke India, Cina. Itu sudah ada dari dahulu, perniagaan itu. Nah, kalau memang seandainya itu ada dan baik, tentu akan digunakan. Ketika tidak ada, maka itu menunjukkan bahwa itu tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kemudian, dengan menggunakan biji-biji tasbih untuk berzikir, wahai saudara-saudari, kita kehilangan kebaikan. Apa? Di hari kiamat, anggota tubuh kita ini akan bersaksi. Bukan lisan lagi. Tangan, kaki, mata, kepala, telinga, semuanya bersaksi. Termasuk jari jemari kita ini. Nah, kalau biji-biji tasbih itu tidak akan ikut bersama kita. Dia tidak akan bersaksi. Oleh karena itu, sahabat Anas mengatakan, Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uddu tasbihahu bi asabi bi anamilil yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan-bilangan tasbihnya dengan jari jemari tangan kanannya. Jadi jelas, bilangan tasbih kan sama juga dengan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan susah, susah. Rasulullah juga melakukan itu. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh umatnya. Nah, ini. Belum lagi dampak lain menggunakan itu, kesan riaknya. Nanti tahapnya dibacanya gini-gini juga. sambil berjalan gini-gini juga kan. Kemudian juga terjadi juga kesyirikan. Apa kesyirikannya? Sebagian biji-biji tasbih itu ada yang sudah diisi. Ada yang sudah diisi. Sudah dibaca itu, sudah diisi itu oleh kiai-kiai misalnya. Maka disimpanlah sebagai jimat. Ya. Jadi banyak dampak-dampak yang ditimbulkan, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh sesuatu yang bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sujud pakai alas sajadah kecil atau syal, bagaimana Ustaz hukumnya salatnya berjamaah, salatnya berjamaah di masjid? Salat pakai sajadah itu boleh, tidak ada masalah. Ya, karena di dalam Sahih Bukhari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim Anas bin Malik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan mereka salat, mengajak mereka salat sunat berjamaah 2 rakaat. Lalu Rasulullah SAW meminta tikar, lalu tikar itu dibersihkan dan dibentangkan. Nah, ini sama seperti fungsinya seperti sajadah. Rasulullah pakai tikar itu, dibersihkan, dipercikkan air dulu, dibersihkan, lalu Rasulullah pakai untuk sholat. Fungsinya sama seperti sajadah. Bagaimana dengan sajadah kecil yang khusus untuk muka saja? Silakan kalau memang untuk menjaga supaya bersih. Tapi kalau seandainya seperti syal, itu dikhawatirkan tidak rata. Karena ada sal ditaruh di situ. Kalau seandainya nanti tidak rata, menyebabkan sebagian anggota sujud kita tidak menyentuh tempat sujud, itu tidak boleh. Nah, ini hampir mirip nanti dengan perbuatan orang-orang Syiah yang sengaja membawa batu. Orang-orang Syiah itu sengaja dia letakkannya batu, kemudian sujud dia di atas batu itu. Pertama, itu perbuatan orang Syiah, kemudian juga yang seperti itu bid'ah. Bisa menyebabkan kita sujud tidak rata. Anggota sujud kita kan kening, wajah kita. Hidung juga harus menempel. Nah, ini menyebabkan tidak rata, tidak sempurna. Maka tidak boleh kita melakukan itu. Namun pakai sajadah boleh. Ustaz, orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Bagaimana jika orang itu sholat namun jarang, apakah sudah jatuh kafir? Kemudian apakah nikahnya sah? Dan sekarang orang itu sudah taubat. Kalau sudah taubat, sudahlah. Alhamdulillah, Allah menerima taubatnya. Ya, insyaallah Allah menerima taubatnya dan kita nasihati agar dia istiqomah menjaga ibadah sholatnya. Namun, saya perlu tegaskan masalah kafir tidak kafirnya ini. Yang kafir itu, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dan dia ingkari kewajibannya, itu kafir. Yang kedua, orang yang tidak sholat sama sekali walaupun dia meyakini itu wajib. Dia tahu itu rukun Islam. Dia tahu itu wajib, tapi tidak pernah sama sekali sholat. Maka itu juga kafir. Tapi kalau dia sholat malas-malasan, kadang sholat, kadang tidak, masih ada sholat, nah ini belum dijatuhkan kepada kafir, tapi dekat kepada kekufuran dan dia berada di tepi jurang yang dikhawatirkan akan lama-lama tidak sholat lagi selama-lamanya. Apakah boleh kita menghukumi kelompok, organisasi atau golongan tertentu sesat karena tidak sesuai dengan sunnah? Jika memang ada dalil dari Al-Quran dan sunnah bahwa kelompok tersebut menyimpang, kita tahu akidahnya, ibadahnya, ya, konsep dasar-dasarnya menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, berarti Al-Quran dan sunnah yang menilai itu adalah sesat. Maka boleh kita hukumi sesat. Kita ingatkan umat, seperti contohnya Syiah yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Boleh kita ingatkan. Kenapa? Karena jelas-jelas bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Ustaz, apakah disunnahkan kita membaca bismillah ketika berwudu? Ya, sebelum mulai berwudu itu sunnah membaca bismillah. Dalam kamar mandi yang ada WC-nya, sementara kamar mandi itu luasnya 1x1.5. Tidak perlu disebutkan luasnya. Ya. Yang jelas, membaca bismillah sebelum berwudu itu tidak wajib. Karena hadis yang mengatakan wajib itu tidak tegas. Pertama juga masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi tidak wajib. Tapi sunnah. Kemudian yang kedua, kalau WC itu kamar mandi dan WC bergabung, berarti yang WC-nya yang tidak boleh, tempat buang hajat itu. Tapi di kamar mandinya itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu di WC-nya. Ustaz, tolong sebutkan kembali 3 golongan manusia yang tidak diampuni Allah di hari akhirat. Saya ketinggalan tadi. Tanya sama teman-temannya kalau ketinggalan seperti itu. Terus 3 poin amalan yang menyelamatkan hamba Allah. Tadi apa? Wah, ini banyak ketinggalannya ini. Minta aja rekamannya diulang aja nanti. Ustaz, bolehkah kita muhasabah bersama dalam mengingat dosa dan kesalahan kita, Ustaz? Dan apakah hal tersebut ada dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau yang Anda maksud adalah muhasabah dengan dikumpulkan manusia, kemudian dimatikan lampu misalnya, dibuat ceramah khusus, membuat orang menangis, diingatkan dosa-dosa, kemudian saling bertangis-tangisan, lalu berzikir bersama pula, berdoa bersama pula, dan yang seperti itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengingatkan manusia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang Rasulullah mengumpulkan sahabatnya di majelis, lalu Rasulullah mengingatkan tentang azab kubur, mengingatkan tentang sorga, tentang neraka, memerintahkan, mengajak para sahabat bertobat, itu sama seperti kajian majelis ilmu, itu boleh, tidak ada masalah. Itu disyariatkan, silahkan. Kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang dikumpulkan untuk acara khusus, lalu ada tuntunan zikir khususnya yang dipimpin, dilakukan bersama-sama, bahkan di sebagian tempat sholat taubat pula dia bersama-sama dan segala macamnya seperti itu yang tidak dicontohkan. Tapi bermuhasabah untuk mengingatkan manusia di majelis ilmu, kita ingatkan dia tentang kematian, kita ajak manusia bertaubat, itu memang dianjurkan, memang diperintahkan, bahkan itu termasuk bagian dari nasihat kepada kaum muslimin. Dan muhasabah yang terbaik itu adalah muhasabah ketika kita sendiri. Itu yang paling baik dan paling berat. Muhasabah ketika sendiri. Kalau di majelis ini gampang saja, cerita sedikit tentang hari kiamat, azab kubur, kadang menetes air mata kita, terpengaruh oleh intonasi suara guru kita, ya kan? Oleh cerita-cerita yang disampaikan. Tapi setelah itu kan kita lupa lagi. Nah, ketika Anda sendiri di rumah itu, coba bisa enggak introspeksi diri, muhasabah. Ketika Anda di atas tempat tidur Anda, menjelang tidur, coba Anda hisab diri Anda. Apa ibadah yang telah saya lakukan hari ini dari subuh sampai saya tidur lagi ini? Sudahkah saya menunaikan sholat dengan baik dan benar, tepat pada waktunya? Sudahkah saya berbakti kepada orang tua? Sudahkah saya bersedekah, berinfak, menolong orang, dan lain sebagainya, membaca Al-Quran? Apa dosa yang saya lakukan? Ingat. Jadi sebelum tidur itu, ini dijelaskan dan disarankan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita seorang diri, sehingga kita tidur diharapkan hati kita bersih, kita sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak bangun lagi keesokan harinya, mudah-mudahan kita bangun kelak ketika dibangunkan oleh malaikat di alam barzah dalam keadaan baik pula. Ustaz, saya punya sahabat dekat. Saya baru tahu kalau dia seorang yang tidak baik agamanya. Bagaimana mungkin Anda punya seorang sahabat dekat sekian lama, kok baru tahu? Itu namanya bukan sahabat dekat. Seperti seorang munafik, benci terhadap orang Islam, katanya akidah tidak penting, yang penting cinta kasih. Katanya dia tidak mau masuk masjid, Al-Quran sudah tidak asli lagi. Membanggakan diri karena suka menolong orang. Sekarang saya menjauh dari diri dia dan membencinya karena semakin hari dia semakin merendahkan Islam. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jika Anda bisa memberi dia nasihat, mengingatkan dia, mengajak dia untuk belajar, alhamdulillah. Jika tidak, maka Anda boleh menjauhi dan meninggalkan dia karena dia tidak memuliakan Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Kemudian Allah sebutkan, barang siapa yang meninggikan suaranya di atas suara nabi, akan lenyaplah amal ibadahnya. Meninggikan suara saja dari suara nabi bisa menyebabkan lenyap amal seseorang. Bagaimana dengan orang yang lancang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan Al-Quran tidak asli, lalu mengatakan akidah tidak penting, sementara Rasulullah diazab, disiksa, dihinakan, dilecehkan untuk menegakkan akidah? Jika Anda sanggup menasehati temanmu itu, nasehati, ingatkan dia, beri dia buku, beri dia kaset-kaset ceramah. Kalau ternyata nampaknya tidak ada perubahan, maka coba menjauhi dia. Tujuan menjauhi dia itu apa? Memberi pelajaran kepada dia. dia barangkali akan bertanya, kenapa kamu sekarang seperti tidak simpati lagi dengan saya? Seperti kamu berusaha menjauhi saya. Jelaskan kepada dia, saya bukan menjauhi Anda, tapi saya menjauhi apa yang Anda yakini, apa yang Anda katakan. Nah, saya wajib memuliakan agama ini. Allah yang telah menciptakan Anda, memberikan anugerah dan segala macam, memerintahkan kita untuk mengikuti agama ini. Begini, begini, begini. Dan jelaskan agar dia paham dan mengerti. Kalau tidak terima juga, ya sudah. Anda harus mencari teman yang lain yang lebih soleh dan lebih baik, dan menghindari dia agar tidak terpengaruh. Ustaz, doa apa yang bisa dibaca untuk orang tua yang sudah meninggal? Bolehkah pakai bahasa Indonesia? Silakan. Allah yang menciptakan makhluk ini dengan berbagai bahasa. Allah yang menciptakan bahasa itu. Allah paham bahasa semut, bahasa burung, bahasa hewan, apalagi bahasa manusia. Maka silakan berdoa sesuai dengan bahasa yang Anda bisa. Mohon ampun, ya Allah, ampuni ayah saya. Ya Allah, ampuni ibu saya. Rahmati mereka, ya Allah. Lapangkan kuburan mereka. Jadikan kuburannya itu sebagai salah satu taman surga, ya Allah. Jauhkan dia dari siksa alam barzah. Doa dengan apa yang Anda bisa. Kalau tidak bisa bahasa, bahasa Arab. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Dan insya Allah, Allah maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Saya baru belajar mengaji. Insya Allah, saya mengerjakan sholat asar di awal waktu dan berusaha untuk selalu berjamaah. Tetapi saya kesulitan untuk sholat subuh tepat waktu. Mohon nasihat untuk saya, Ustaz. Alhamdulillah, Anda melakukan sholat asar tepat waktu. Tapi ketahuilah, wahai saudaraku, sholat subuh juga salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjadikan bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka tahu kebaikan yang ada di sholat isya dan subuh, kata Rasulullah SAW, la'atawuhuma habwa. Pasti mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh. Mendatangi. Mendatangi berarti di masjid. Pasti mereka mendatangi sholat subuh itu, sholat isya dan subuh itu, walaupun dengan merangkak. Bayangkan. Tapi kita tidak tahu keutamaannya. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka sehari penuh itu dia berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Fi zimmatillah. Dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana usahanya? Usaha pertama, minta kepada keluarga untuk mengingatkan. Jadi membangunkan kalau terlambat. Kemudian juga berusahalah untuk bangun lebih awal dan tidak bergadang. Jangan tidur larut malam. Agar bisa bangun lebih awal. Kemudian memohon kepada Allah Azza wa Jalla kekuatan, pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh tersebut. Dan lebih bagus lagi, jika ada motivasi Anda, pergi sholat ke masjid-masjid yang di sana sunnah tegak. Niatkan, saya nanti akan sholat subuh di sana. Karena di sana insya Allah ada kajian dan segala macam. Sehingga menjadi motivasi Anda untuk bangun lebih awal dan berangkat untuk pergi ke tempat sholat. Bolehkah kita naik haji dan dapat pinjam dengan dana dapat pinjaman dari bank? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jika Anda minjam dengan bank, maka ada bunganya. Bunganya itu adalah riba. Kalau sistemnya seperti itu, maka Anda haji dengan menggunakan uang riba, sistem riba. Dan itu tidak halal di dalam Islam, haram. Allah tidak terima kecuali yang halal dan baik. Ustaz, bolehkah bertato dengan tulisan Al-Quran? Tidak boleh. Bertato pertama hukumnya haram dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ditato di kulit itu adalah Al-Quran, ini penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Kenapa? Anda tidak selamanya suci. Barangkali Anda junub. Orang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Anda pergi ke WC. Anda dalam kondisi yang tidak baik. Anda bersama istri Anda. Dan lain sebagainya. Lalu ayat Al-Quran ada di tubuh Anda. Ini pelecehan dan penghinaan. Ayat Al-Quran itu harus kita muliakan. Itu kalamullah, perkataan Allah yang telah menciptakan kita. Jadi wajib bertobat kepada Allah jika ada hal tersebut dan berusahalah menghilangkan ayat Al-Quran yang ada di tato itu. Ayat Al-Quran yang ada di tato itu, bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla serta tidak mengulanginya lagi. Saya apabila akan menerima sesuatu, terutama uang, telapak tangan kiri saya berdenyut. Berdenyut minta tambah mungkin nih. Itu sudah berpuluh-puluh tahun. Apakah saya meyakini ada yang akan diterima? apakah itu, apakah saya meyakini ada yang di, ada yang akan diterima, apakah itu syirik Ustaz? Saya tidak tahu. Mungkin itu hanya ilusi. Jadi setiap akan ada yang memberi berdenyut tangan. Mungkin itu ilusi yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Kenapa harus tangan kiri? Ini tangan yang jorok, yang kotor. Nah, kalau memang sesuatu yang baik, kenapa tidak tangan kanan? Ya, jadi seolah-olah asal berdenyut tangan kiri, ini akan ada yang memberi. Nah, seolah-olah seperti itu keyakinannya. Nah, ini tidak boleh diyakini seperti itu. Ini bisa kepada tatoyur. Ya, kalau berkedip mata, ini tanda itu. Kalau berdenyut-denyut telinga, ini tanda begini. Ini tatoyur. Salah satu keyakinan-keyakinan orang-orang di zaman jahiliyah yang mengaitkan keberuntungan dan kebaikan dengan sesuatu yang tidak pernah dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya. Bolehkah kita apabila waktu sholat wajib, fardu dan juga sholat, dalam sujud sholat sunat kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk dan seterusnya. Waktu sujud baik di sholat fardu maupun sholat sunat, baik sujud pertama, kedua, ketiga maupun terakhir, itu tempat yang dianjurkan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama baca dulu zikir sujud. Baca dulu zikir sujud. Selesai kita baca zikir sujud, baru kita berdoa. Silakan berdoa dengan apa saja. Berdoa dengan apa saja permintaan yang baik. Apabila kita telah bersedekah, berinfak, lalu timbul rasa senang dalam hati, apakah ini termasuk riya? Rasa senang ketika kita beribadah, selama itu hanya di dalam hati, itu tidak ada masalah. Karena salah satu tanda kita beriman, kita senang ketika berbuat baik, sedih, susah, resah ketika berbuat dosa. Itu tanda orang beriman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayiatuka fa'lam annaka mu'min. Apabila perbuatan baikmu membuat engkau senang dan perbuatan jelekmu membuat engkau sedih, susah, resah, gelisah, fa'lam annaka mu'min. Ketahuilah engkau adalah mu'min. Orang kafir mau berbuat dosa, maksiat segala macam, dia cuek saja, tidak ada masalah, tidak terganggu, terusik hatinya. Mau berbuat baik juga, paling hanya sekedar kegembiraan duniawi saja. Orang beriman, ada sesuatu, rasa lapang, rasa tentram, rasa damai ketika dia berbuat baik. Ada rasa sempit ketika dia berbuat dosa. Itu tanda-tanda keimanan. Apa maksud dari surah Al-Baqarah ayat 54 yang mengatakan, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu. Ayat ini Pak, ayat ini Bu, menceritakan tentang orang Yahudi. Itu perintah Allah kepada Bani Israel. Nah, Anda Bani Israel bukan? Kan bukan? Anda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Bani Israel itu dahulu, karena mereka sering membangkang kepada Allah, akhirnya syariat mereka sangat berat. Karena sering membangkang, akhirnya syariat untuk mereka itu berat. Salah satunya kalau bertobat harus bunuh diri. Itu untuk ajaran mereka. Dan Allah sebutkan di situ sebagai pelajaran, pelajaran bagi kita, dan itu bukan bagian dari syariat yang diajarkan di dalam Islam. Janganlah kamu menjadi musuh iblis di hadapan manusia, tetapi menjadi sahabat iblis di kala sendiri. Sampai saat ini saya sering kalah dengan godaan iblis di kala sendiri. Apakah ada doa khusus untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya tidak ada doa-doa mantra-mantra khusus, wahai saudaraku. Untuk mengatasinya, Anda harus mengenal Allah. Kalau Anda betul-betul mengenal Allah, Anda akan tahu kecil dan kerdilnya iblis. Dan tahu bahwa diri Anda sangat membutuhkan Allah. Jadi tidak ada obatnya kecuali Anda mengenal Allah, lalu bergantung kepada Allah, berdoa, berlindung kepada Dia. Itu. Walaupun Anda hafal doa, tapi Anda tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, percuma. Kenali Allah, pelajari tauhid, akidah, kemudian juga kenali asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu akan menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Takut kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada iblis. Apakah perbuatan bid'ah termasuk perbuatan yang sia-sia? Ya, perbuatan bid'ah termasuk perbuatan yang sia-sia, tapi tadi karena waktu kita sempit, belum sempat menyampaikannya. Bahkan ada di dalam hadis, seorang pelaku bid'ah, amalannya tidak diterima sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Amalan sia-sia itu juga ada amalan sia-sia di batas waktu tertentu. Jadi ada di dalam hadis-hadis disebutkan amalan itu percuma atau sia-sia pada waktu tertentu saja. Misalnya orang yang datang ke dukun, paranormal, tukang sihir. Jadi kalau biasa, barang siapa yang datang kepada dukun itu tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ada itu dalam batas waktu tertentu. Ini pertanyaannya tentang hal tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena waktu kita terbatas, sampai di sini dan sampai bertemu lagi pada bulan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.